bahasa Arab yang telah datang dalam as-sunnah, yaitu jumlahnya 15. Tidak boleh kurang dari ini. Ya, kurang dari ini tidak sah. Baik. Wa amma sifatul iqamati, adapun sifat iqamah, fahiya, yaitu taqul, engkau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Pada itu? Berapa? 11. Ya. 11. Baik. Iqamah tidak boleh kurang dari ini. Harus genap 11 kalimat seperti pada ya yang disebutkan ini. Nah, ini juga termasuk syarat sahnya. Harus genap 11 ya kalimat tersebut. Tidak boleh kurang. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه برسالك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال دي بركاته أمر بلال نعم أمر بلال أمر بلال أمر بلال أن يشفع الأذان بلال دي برنته تنتجي مرنته للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع الأذان agar menggenapkan azan, agar menggenapkan azan. Makna menggenapkan azan sebenarnya akan datang nanti penjelasannya, yaitu setiap rangkaian kalimat diulang dua kali, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini dianggap satu kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, dua kali, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, dua kali, hayya ala salah, hayya ala salah, dua kali, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naam, itu yang dimaksud. Wa an yuthira al-iqamata. Wa an yuthira al-iqamata. Dan agar Bilal mewitirkan iqamahnya. Ya, setiap rangkaian kalimat hanya satu kali. Illa al-iqamata, kecuali kalimat iqamah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, rangkaian ini hanya satu kali. Ashadu an la ilaha illallah, satu kali. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, satu kali. Hayya ala salah, satu kali. Hayya ala al-falah, satu kali. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kecuali iqamah, ini dua kali. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kemudian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naam. Ini maksud hadis. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Fatakunu kalimatul adhan marrataini marrataini. Fatakunu kalimatul adhan, maka ya, kalimat-kalimat adhan diulangi dua kali. Sebenarnya telah dicontohkan. Wa kalimatul iqamati marratan, dan kalimat-kalimat iqamah hanya satu kali, sebagaimana tadi contohkan, illa fi qawlihi, kecuali pada ucapannya, qad qamatis shalah, fatakunu marratain, maka itu dua kali, lil hadithil madhi, berdasarkan hadis yang telah lewat. Sudah difahami dengan baik ini? Ya? Barakallahu fikum.